علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرے گا, اللہ جل شان اس کی دنیا بھی بنائیں گے, اس کی آخرت بھی بنائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم. تنتوان نملکم لی اللہ سبحانہ وتعالی. Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kejayaan manusia hanya sendiri dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna. Sejauh mana manusia dapat mentaati perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala mengikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebanyak itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan beri kejayaan kepada mereka di dunia dan juga di kehidupan akhirat. Din ki wajah se Allah jalla shanuhu din walon ko sar buland farmate hain, duniya mein bhi izzat dete hain, حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں, دنیا کے کام بھی اللہ جل شانہ دین کی برکت سے بناتے ہیں, اور آخرت میں میرے دوستو وہ کامیابی ملے گی جس کا اس دنیاوی زندگی میں ہم تصور نہیں کر سکتے. Orang-orang yang ada agama dalam kehidupan mereka, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan ketinggian, keagungan kepada mereka di dunia, kebahagiaan kepada mereka, ketenangan kepada mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kesejahteraan kepada mereka di kehidupan dunia ini lagi, tuan-tuan yang mulia. Dan mereka akan berjaya buat kekal selama-lamanya di kehidupan akhirat melalui agama juga. Ek hadis mein aaya hai jiska mafhoom ye hai, Imamul Anbiya sallallahu alaihi wasallam irshad farmate hain Allah jalla shanu ki zaat ali ki taraf se ke is ummat ko izzat aur rifat ki bisharat suna do اور دین کے فروغ کی خوشخبری سنا دو, یعنی یہ دنیا کے اندر دین ضرور پھیلے گا اور یہ امت ضرور سر بلند ہوگی, ان کو ضرور عزت ملے گی. تو دنیا کی عزت, دنیا کی رفعت, دنیا کی سر بلندی, یہ ساری کی ساری اللہ جل شانہ نے دین میں رکھی ہے. دلما کم حدیث خود سے اللہ سبحانہ وتعالی بالفرمان بریتاولا کپتا ہم با کو بہاوہ mereka pasti akan dapat ketinggian, mereka pasti akan, umatmu akan dapat ketinggian, umatmu akan dapat kemuliaan di dunia ini lagi, dan agama ini pasti akan tersebar luas, agama ini akan diambil oleh segenap, akan tersebar di segenap penjuru di dalam bumi ini. Maka tuan-tuan yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala telah beri berita gembira kepada umat ini bahawa umat ini pasti akan dapat kebahagiaan di dunia melalui agama. Agama akan tersebar dan melalui agama kita akan dapat ketinggian, kita akan dapat kemuliaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya tu Allah jalla shanuhu ne khud hi irshad farmaya, wa antumul alauna in kuntum mu'minin, tum hi ghalib rahoge, tum hi sar buland rahoge, tum hi kamyab hoge, تمہاری ہی زندگی بنے گی, تمہاری ہی شان ہوگی بشرطے کہ تم ایمان والے ہو. اگر ایمان والے ہو گئے تو سر بلند رہو گے, ایمان والے ہو جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے, ایمان والے ہو جاؤ گے تو عزت پاؤ گے. سارا قصہ کوتا جو ہے نا میرے دوستو, اس کی بنیاد ایمان ہے. ایمان ہوگا دنیا بھی سنورے گی, آخرت بھی بنے گی. سلطان مولیا اللہ سبحانہ وتعالی سنیری برفرمان لی دلام القرآن, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, pasti dan pasti kamu akan menjadi orang yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu akan dapat ketinggian, kamu akan dapat kemuliaan, kamu akan dapat kebahagiaan, kamu akan dapat kemuliaan di sisi di kalangan manusia di atas muka bumi. Kamu akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan diberi ketenangan, kebahagiaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika kamu adalah orang-orang beriman. Jika tuan-tuan yang mulia, apabila seorang dia beriman, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan beri ketinggian kepada dia. Dengan imanlah Allah subhanahu wa ta'ala akan beri kemuliaan kepada kita. Dengan imanlah Allah subhanahu wa ta'ala akan beri kebahagiaan kepada kita. Melalui iman jugalah tuan-tuan yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala akan beri kejayaan kepada kita. Jadi tuan-tuan yang mulia, segala sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala kaitkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala hubungkan hanya dengan iman. ساری دنیا کے اندر 24 گھنٹے یہ آواز گونجتی رہتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ کی عظمت و بڑائی کی آواز سارا دن لگتی رہتی ہے دنیا میں. اس بات پر آپ غور کر لینا. Setiap hari tuan-tuan mulia, kebesaran Allah, keagungan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Laungan ini tuan-tuan mulia dilaungkan setiap masa, di setiap tempat, setiap hari tuan-tuan yang mulia. Allah ki azmat o budai ka elan karne ke baad, ashhadu an la ilaha illallah. Allah ke siwa koi maabood nahi. Allah ke siwa kisi ke samne na jhuka jaye. اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنا نہیں سکتا. Dan tuan-tuan mulia setelah melaungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dikatakan asyhadu Allah ilaha illallah, memberi saksi bahawa yang patut disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang layak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, selain daripada Allah tidak ada sesiapa yang patut disembah, tidak ada sesiapa yang patut diletakkan harapan kepada dia. Maka tuan-tuan mulia, kebesaran Allah, keagungan Allah, keesaan Allah Subhanahu wa taala dilaungkan di setiap penjuru. اس کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی گواہی دی جاتی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کامیابی کا راستہ صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں. Dan setelah itu tuan-tuan mulia dilaungkan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kehidupan yang berjaya, dan diberitahu bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia akan dapat kejayaan di dunia dan juga di kehidupan akhirat. Uske baad Islam mein iman ke baad sabse bada amal namaz hai, uski daawat di jati hai hayya ala salah, phir is par inaam ko bayan kiya jata hai hayya ala al falah, hayya ala al falah. Ye jo lafz falah hai, humne ahle ilm se ye suna hai ki isse murad darain ki kamyabi hai. صرف آخرت کا مسئلہ نہیں, دنیا, وہ بھی نماز پڑھنے سے, وہ بھی حکم ماننے سے, وہ بھی تابعداری کرنے سے, وہ بھی دین پر چلنے سے بنے گی. آواز لگتی ہے آؤ نماز پڑھو اور کامیابی لے جاؤ, کامیابی مسجدوں سے ملتی ہے, کامیابی نمازیں پڑھنے سے ملتی ہے, کامیابی بندگی اور اطاعت سے ملتی ہے. اس کا اعلان برسر عام سارا دن مسلسل ہوتا رہتا ہے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اس مسلسل ہونے والے اعلان پر آپ ذرا غور فرمائیں کہ دن کہاں سے طلوع ہوتا ہے, کہاں غروب ہوتا ہے, کیا زبردست نظام اللہ پاک نے بنایا ہے. ہم ابھی فجر پڑھ رہے ہیں تو اگلے ملکوں کے لوگ ابھی سو رہے ہیں, آدھی رات ہے اور پیچھے انشاءاللہ آدھا دن گزر گیا ہے. کہیں فجر ہو رہی ہے, کہیں زہر ہو رہی ہے, کہیں عصر ہو رہی ہے. تو دن میں کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے ہونے کو بیان نہ کیا جا رہا ہو. ہر ہر مسجد سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, طاقت والا ہے, قوت والا ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اے لوگوں, اسی کی بات مانو, اسی کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلو, اللہ کے حکموں کو پورا کرو, نمازیں پڑھو, اللہ کی نافرمانی سے بچو, اس سے تمہیں کامیابی ملے گی. برسر عام اعلان کیا جاتا ہے کامیابی کا, دنیا کی کامیابی, آخرت کی کامیابی, سارے مسئلوں کا حل صرف اور صرف اللہ کی بات ماننے میں, اللہ کا حکم ماننے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنے میں. Setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan yang mulia, di dalam azan tadi kita diajak hayya 'alas salah, datanglah kepada sembahyang, datanglah untuk salat, untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Diajak supaya kita datang menunaikan perintah Allah, salat, tuan-tuan yang mulia. Dan dalam salat ni, tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala meletakkan kejayaan kita. Allah Subhanahu wa taala letakkan penyelesaian masalah kita. Setelah tuan-tuan yang mulia diberitahu hayya 'alas salah, akan tuan-tuan mulia akan dilaungkan lagi hayya 'alal falah. Inilah tempat kejayaan. Datanglah kamu menunaikan sembahyang, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan beri kejayaan kepada kamu. Kamu akan dapat kejayaan daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di kehidupan akhirat. Kata beliau tuan-tuan mulia, falah, perkataan falah ni kami dengar daripada ulama ikram. Kata ulama tuan-tuan mulia, falah ini maksud kejayaan di dunia dan juga di kehidupan akhirat. Bukan hanya di akhirat saja, bahkan tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu wa taala akan bina kehidupan dunia, Allah akan berikan kesejahteraan kepada dia, Allah akan beri ketenangan, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan rezeki, dan Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan mulia akan berikan kehidupan yang suci murni kepada mereka hanya perantaran tuan-tuan mulia menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan perantaran perintah salah saja tuan-tuan mulia, Allah jamin kejayaan di dunia dan juga di kehidupan akhirat. Jadi tuan-tuan mulia, kejayaan yang sebenar yang Allah Subhanahu wa taala jamin, yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, hanya sunnah dengan melalui perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga cara kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musliman ka bachcha paida hota hai, duniya mein aata hai, to uske kaan mein azan di jati hai, yahi alfaz uske dil tak pahunchaye jate hain kaan ke zariye se, aur jisse maqsood ye hota hai ki agar kamyab zindagi guzarni hai is duniya mein aur iske baad wali duniya mein, تو اللہ کے احکامات کے مطابق چلنا ہے، اللہ کو بڑا ماننا ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی اس کو تسلیم کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرنی ہے. سورا آنا تونتے مولی بائی یمبارو دی لاہرکن ولی ایبو perkara yang pertama yang dimasukkan ke dalam telinganya tuan-tuan mulia adalah kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia diterangkan, diberitahu bahawa kejayaan, jika kamu nakkan kejayaan di dunia, jika kamu nakkan kejayaan di kehidupan akhirat, hanya saja satu jalan. Kamu kena mentaati perintah Allah, kena meyakini kepada keagungan Allah bahawa yang berkuasa hanyalah Allah, yang buat segala-galanya hanyalah Allah, dan yang memberi kejayaan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini telah diajak, diberitahu kepada anak ini dan diberitahu kepadanya supaya dia hidup mengikut kehidupan Nabi SAW. Jika diinginkan kejayaan, hanya satu jalan untuk dia mendapatkan kejayaan daripada Allah SWT di dunia dan akhirat. Meri sari baat ka khulasa ye hua ke kamyabi sirf aur sirf deen se milti hai, dunia ki bhi, akhirat ki bhi. Deen ke ilawa koi aur raasta insano ko دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے والا نہیں ہے. تو میرے دوستو وہ دین جس پر چلنے سے دنیا بھی سمرتی ہے، دنیا بھی بنتی ہے، حیات طیبہ ملتی ہے، زندگی کے اندر سکون، چین، عزت، آرام، راحت، سب نعمتیں ملتی ہیں، اور دین پر چلنے سے جنت ملتی ہے، حوریں ملتی ہیں، دودھ اور شہد کی نہریں ملتی ہیں، سب سے بڑی دولت اللہ کی رضا ملتی ہے، وہ دین کہاں سے ملتا ہے؟ کامیابی تو دین سے ملتی ہے، اور دین انسانوں کو کیسے ملے گا؟ Intipati daripada percakapan saya, daripada perbincangan saya ini, kesimpulannya tuan-tuan yang mulia, kata beliau bahawa yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan, yang saya nak bercakap dan nak kongsi dengan tuan-tuan, bahawa kejayaan manusia hanya Allah meletakkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seseorang akan memperolehi kejayaan selain daripada agama Allah Subhanahu. Tidak mungkin manusia akan dapat kejayaan tanpa agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu tuan-tuan yang mulia, perkara yang asas, yang pertama, yang perlu kita faham bahawa Allah meletakkan kejayaan kita dan seluruh manusia hanya dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Agama yang mana tuan-tuan mulia dijamin ketenangan kita di dunia. Agama yang mana dijamin kesejahteraan kita di dunia. Agama yang mana tuan-tuan mulia dijamin kebahagiaan kita dan kejayaan kita di dunia. Dan juga tuan-tuan mulia, melalui agama inilah Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kejayaan di dalam kubur, di dalam mahsyar, mizan, sirat, dalam kehidupan akhirat, kekal buat selama-lamanya masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dan kecapi segala nikmat di dalam syurga Allah melalui agama juga tuan-tuan mulia. Segala nikmat, kejayaan, kebahagiaan dunia dan akhirat Allah kaitkan dengan, Allah hubungkan dengan agama. Tuan-tuan mulia, tanpa agama tidak mungkin seseorang manusia akan dapat kejayaan di dunia maupun di kehidupan akhirat. Jadi bagaimana tuan-tuan mulia, agama ini kita nak bawa dalam kehidupan kita. Segala-galanya telah dikaitkan, telah dihubungkan dengan agama. Tapi bagaimana agama itu akan datang dalam kehidupan kita? Hamare buzurg ye farma rahe hain ke kam az kam itna zehn to har har musliman ka bane ke kamyabi deen mein hai aur deen Hazur Pak sallallahu alaihi wasallam wali mubarak mehnat mein hai aur wo mehnat is ummat ke har fard, aurat ho ya mard, ghareeb ho ya ameer, kaala ho ya gora, جو یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، یہ محنت اس کے ذمہ ہے. اس محنت کے کرنے سے اس کی زندگی میں دین آئے گا، اس کا ایمان بنے گا، اس کے اعمال سنوریں گے، اور دینی فضائیں دنیا کے اندر بنیں گی، ایمان کی ہوائیں دنیا کے اندر چلیں گی، اور ساری دنیا کا ماحول تبدیل ہوگا اگر امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کا کرنے والا ہر ہر مسلمان بن جائے. ہر محنت کا کرنا ہر مسلمان کے ذمہ ہے، غریب ہو یا امیر ہو. اور یہ محنت ہمیں کرنی نہیں آتی، اس لیے کہتے ہیں کہ سیکھنے کے واسطے کچھ وقت فارغ کیا جائے. محنت عمر بھر کرنی ہے، حتی الموت کرنی ہے، لیکن سیکھنے کے لیے ابتدائی طور پر کچھ وقت مانگا جاتا ہے. قطعنِ مولیہ Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kejayaan manusia dalam agama, dan ulama kita beritahu kepada kita bahawa agama akan datang dalam kehidupan manusia hanya senyap perantaran usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama yang mana Allah telah jamin kejayaan di dalamnya hanya akan datang dalam kehidupan manusia melalui usaha agama, melalui usaha yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, usaha yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan usaha ni tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala telah bertanggungjawabkan ke atas setiap umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada setiap orang daripada umat ini, daripada zaman dulu sampai sekarang dan sehingga hari kiamat. Setiap umat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dibertanggungjawab untuk menghidupkan, untuk menjalankan usaha ini. Perantaran usaha inilah sesiapa sahaja yang akan buat usaha agama, Allah Subhanahu Wa Taala akan teguhkan keimanan dia. Allah akan menguatkan iman dia. Allah akan penuhkan hatinya dengan nur iman. Allah Subhanahu Wa Taala kemudahkan dia untuk beramal dengan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah-perintah Allah akan hidup dalam kehidupan dia. Perintah Allah akan hidup dalam keluarga dia. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala, agama akan hidup di dalam tuan-tuan yang mulia, di keliling dia, dalam kampung dia. Dan perantaran dialah, sebanyak mana dia buat pengorbanan untuk usaha yang mulia ini, sebanyak itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan dia sebagai asbab tersebarnya hidayah, tersebarnya agama. Agama akan hidup di segenap penjuru alam tuan-tuan yang mulia melalui usaha baginda sallallahu alaihi wasallam. حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت مبارک لوگوں کو اللہ پاک کی ذات عالی کی طرف بلانا, مخلوق سے خالق کی طرف, مال سے اعمال کی طرف اور دنیا سے آخرت کی طرف. اے دنیا کے انسانوں, کام تمہارے اللہ پاک بنائیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کی برکت سے بنائیں گے. اللہ کے حکموں کے پابند ہو جاؤ, اللہ کی نافرمانی سے بچو. جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرو, اور جس کے نہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس سے رکو, اور رکو ایسے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنے کا طریقہ تعلیم دیا ہے, اور کرے ویسے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے اور طریقہ اس کا بتایا ہے. اور دنیا کو اصل قرار نہ دو, دنیا عارضی فانی بہت جلد ختم ہو جانے والی, بالکل غیر یقینی, نہ کل کی خبر نہ پل کی خبر, پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے. دنیا چھوڑ جانا ہے اور آخر کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے, وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. Asas usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan mulia hubungkan hati manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bawa kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala masuk di dalam hati manusia. Keluarkan segala kebesaran makhluk daripada hati mereka. Inilah asas usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya setiap manusia dapat meyakini bahawa yang buat segala-galanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi kejayaan, kebahagiaan, ketenangan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia kepada Allah daripada makhluk, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia daripada kebendaan kepada amal, daripada asbab kepada amal. Dan tuan-tuan yang mulia, bawa manusia daripada kehidupan dunia kepada kehidupan akhirat yang kekal abadi, kehidupan yang sebenar, kehidupan yang hakiki tuan-tuan yang mulia. Jadi tuan-tuan yang mulia, asas usaha bagaimana setiap daripada kita dapat mengajak manusia kepada Allah, hubungkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Perantaran usaha hari-hari tuan-tuan yang mulia hubungkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, dan fahamkan setiap manusia bahawa kejayaan hanya dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam amal, amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam adalah asbab untuk manusia dapat kejayaan daripada Allah, untuk manusia dapat perolehi ketenangan, kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini tuan-tuan yang mulia perlu diterangkan, perlu difahamkan kepada setiap umat, dan beritahu kepada umat bahawa kehidupan yang sebenar adalah kehidupan akhirat. Masalah di dunia adalah masalah tuan-tuan yang mulia sebentar, masalah yang sangat pendek, masalah yang sangat kecil. Kita belum tak tahu lagi tuan-tuan yang mulia, tak pasti, walaupun satu saat daripada sekarang kita belum tentu lagi akan hidup tuan-tuan yang mulia. Tetapi tuan-tuan yang mulia, kehidupan akhirat adalah kehidupan yang luas, buat selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Sebab tu tuan-tuan yang mulia, perlu kita meletakkan akhirat di hadapan kita dan hidup di dalam dunia ini. آج میرے دوستو, اللہ کے غیر کے تاثر کے ساتھ زندگیاں بسر ہو رہی ہیں. ہمارے دلوں پر اللہ کے غیر کا قبضہ ہے. یہ دل اللہ کا عرش ہے. اللہ نے یہ دل دیا تھا اپنے لیے, اور ہم نے یہ دل دے دیا مخلوق کو. ساری مخلوق مخلوق میں پھنسی ہوئی ہے. تو پہلی دعوت اس بات کی ہے کہ مخلوق مخلوق سے نکلے اور خالق کی طرف متوجہ ہو, اس کو ایک مانے, وعدہ لا شریک مانے, اس کی ذات کا, اس کی صفات کا, اس کی بات کا پورا یقین کرے. جب یہ بات آ جائے گی تو اللہ کے حکم پر چلنا انسانوں کے لیے آسان ہو جائے گا. آج ملک, مال اور چیزوں کے اندر کامیابی سمجھی جا رہی ہے. انسانوں کو اس بات کی دعوت دینا کہ لوگوں, مال اور چیزوں سے تمہارے کام بھی بنیں گے. کام تمہارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال سے بنیں گے. تو چیزوں شکلوں نقشوں کی بجائے انسانوں کو اعمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں لگایا جائے, اس کی دعوت دی جائے, سمجھایا جائے اعمال کا نفع. سچ بولنے سے چہرے خوبصورت ہو جاتے ہیں, نماز پڑھنے سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, رزق کے اندر برکت ہو جاتی ہے. فرمایا کہ جو نماز کا اہتمام کرے گا بہترین حال میں زندگی گزارے گا اور بہترین حال میں مرے گا, اس کی آل اولاد میں اللہ جل شانہ ایسے برکت عطا فرمائیں گے جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل اولاد کے اندر برکت ہوئی. تو اعمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفع اور ان سے ملنے والی خیریں دنیا اور آخرت میں یہ انسانوں کے سامنے کھولی جائیں, اللہ سے ہونے کو بولا جائے, اللہ سے ہونے کو کھولا جائے. اے دنیا کے انسانوں, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. آج انسانوں کے دلوں پر بے یقینی کی وجہ سے غیر چھایا ہوا ہے, غیر کے تاثر کے ساتھ ہم زندگیاں گزار رہے ہیں. اللہ کی بات ماننا مشکل, اللہ کے غیر کی ماننا بالکل آسان بے یقینی کی وجہ سے. تو بنیادی ہمارا مسئلہ جو ہے وہ یقینوں کی درستی ہے, دلوں سے اللہ کا غیر نکلے, دلوں کا یقین صحیح ہو, دلوں کے اندر اللہ آئے. Ini contohnya mulia, manusia hidup dalam dunia ini dengan terkesan daripada kebendaan, terkesan daripada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Taala, belum terkesan lagi dengan kuasa dan kudrat Allah Subhanahu wa Taala. Hidup dalam dunia ini bukan terkesan dengan kudrat Allah, bahkan contohnya mulia hari ini manusia terkesan dengan kebendaan, dengan asbab, dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Taala. Yang mana tuan-tuan yang mulia, keyakinan kepada benda-benda, kepada asbab, kepada makhluk Allah Subhanahu wa Taala adalah satu kekotoran yang ada di dalam hati manusia. Yang perlu tuan-tuan yang mulia dibersihkan, pertama-tama sekali dibersihkan keyakinan yang rosak ini, perlu dikeluarkan daripada hati kita. Meyakini kepada kuasa dan kudrat Allah Subhanahu wa Taala, bahawa yang buat segala-galanya hanyalah Allah. Allah Subhanahu wa Taala dialah wahdahu la syarik, dialah Maha Esa, tidak ada syarik, tidak ada sekutu baginya, bagi Allah Subhanahu wa Taala. Allah Subhanahu wa Taala dia berkuasa mutlak. Allah Subhanahu wa Taala mempunyai kuasa atas setiap sesuatu. Meyakini kepada zat Allah Subhanahu wa Taala, meyakini kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Taala, dan juga dapat meyakini kepada kata-kata, kepada tuan-tuan mulia, firman-firman Allah Subhanahu wa Taala. Inilah tuan-tuan mulia perkara yang perlu kita tanam dalam, perlu kita usahakan kepada setiap manusia. Perlu tanam dalam hati kita dan perlu usaha atas setiap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya setiap umat tuan-tuan yang mulia dia dapat mentaati perintah Allah. Selagi tuan-tuan yang mulia tidak dapat meyakini dengan kuasa dan kudrat Allah, selagi belum kita meyakini tuan-tuan yang mulia kepada keagungan Allah Subhanahu wa Taala, selagi itulah kita tidak akan dapat mentaati perintah Allah Subhanahu wa Taala. Memberitahu kepada manusia perantaraan tuan-tuan yang mulia ta'lim, perantaraan tuan-tuan yang mulia dakwah, perantaraan halqa-halqa ta'lim, supaya setiap orang dapat meyakini kepada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa untuk manusia dapat berjaya di dunia dan akhirat, Allah Subhanahu wa Taala berikan amal-amal baginda sallallahu alaihi wasallam. Amalan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah perantaraan untuk kita mendapat kejayaan, untuk kita mendapat sesuatu daripada khazanah Allah Subhanahu wa Taala, untuk kita dapat mengambil manfaat secara langsung daripada khazanah Allah Subhanahu wa Taala. Tidak ada jalan lain tuan-tuan yang mulia untuk kita dapat manfaat daripada Allah Subhanahu wa Taala, untuk dapat kejayaan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Perkara ini tuan-tuan yang mulia berulang kali perlu kita bercakap sehinggalah keyakinan ini masuk dalam hati kita tuan-tuan yang mulia, dan memberitahu bahawa Allah Subhanahu, seperti mana tuan-tuan yang mulia, seseorang apabila dia jaga salat dia, Allah Subhanahu wa Taala akan berikan kepada dia keberkatan. Dan keberkatan ini tuan-tuan yang mulia bukan hanya di akhirat, bahkan keberkatan ini Allah berikan di dalam kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa Taala akan memberkati kehidupan dia, kehidupan keluarganya, seperti mana Allah Subhanahu wa Taala memberkati kehidupan Ibrahim, Sayyidina Ibrahim alaihissalam, dan keluarganya tuan-tuan yang mulia. Apabila mentaati perintah Allah Subhanahu wa Taala, segala janji Allah Subhanahu wa Taala adalah beserta dengan amal. Tidak ada janji-janji Allah beserta dengan asbab-asbab tuan-tuan yang mulia. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, bagaimana kita dapat hari ini manusia duduk dalam dunia dengan keyakinan yang rosak, dengan keyakinan yang salah, dengan keyakinan tuan-tuan yang mulia kepada asbab dan makhluk Allah Subhanahu wa Taala. Bagaimana kita dapat menarik setiap orang kepada Allah, meyakinkan dia bahawa yang beri kejayaan hanyalah Allah, dan Allah berikan kejayaan perantaran kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isi tarah se mere dosto, hamare mahol mein marne ki fida nahi hai, marne ka program nahi hai, موت کے تذکرے نہیں ہیں. کسی بیاہ شادی خوشی کے موقع پر اگر کوئی آدمی موت کی بات کر دے تو لوگ اسے منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ موت وہ زبردست حقیقت ہے اور موت وہ حادثہ عظیم ہے جو ہر ذی روح کو ضرور پیش آئے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کون ہے جو نہیں مرے گا؟ جب سے دنیا بنی ہے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، موت سر پہ کھڑی ہے، سب نے مرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کا دل میرے دوستوں دنیا میں لگنے نہیں دیا۔ ایک صحابی اور ان کی والدہ کچھ پودے لگا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین پودے جو لگائے جائیں میں بتاؤں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ایک صاحب اپنے گھر کی گرنے والی دیوار کو سپورٹ دے رہے تھے، سہارا دے رہے تھے، سنبھال رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، موت اس دیوار کے گرنے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میں پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیتا ہوں، مجھے یہ یقین نہیں ہوتا پانی کا پیالہ پہلے پہنچے گا منہ تک یا موت پہلے آئے گی۔ موت موت موت، اور اس کا حکم دیا، موت کو یاد کرو، حازم اللذات، حازم اللذات، اس کو یاد کرو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، صحابی تھے، شان والی مخلوق تھی، باقی صحابہ قدردان تھے، سب تعریف کر رہے تھے، بڑی شان والا آدمی تھا، بڑے ایمان والا آدمی تھا، بڑے اخلاق والا آدمی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا تم نے کبھی اس سے موت کی کوئی بات سنی؟ کبھی اس کی زبان سے موت کا تذکرہ سنا؟ کہ یا رسول اللہ، یہ تو ہم نے نہیں سنا۔ فرمایا، پھر یہ ان درجوں کو حاصل نہیں کر سکتا جن کی تم باتیں کر رہے ہو۔ درجات عالیہ حاصل کرنے کے لیے موت کا تذکرہ ضروری، موت کا مراقبہ ضروری، موت کی یاد ضروری۔ اب جو دنیا میں ہمارا دل لگا ہوا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہ مرنا سامنے نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں حضرات فرماتے ہیں کہ بھی مرنے کی فضا نہیں، مرنے کا تذکرہ نہیں، نہ ہمارے بازاروں میں، نہ ہمارے گھروں میں۔ گھروں میں کون وہ میاں بیوی ہیں جو بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ بھی مرنا بھی ہے؟ اپنے بارے میں سوچیں، اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں۔ یہ دنیا ہمارے رہنے کی نہیں ہے، ہم تو مسافر ہیں، آگے جانے والے ہیں۔ بازاروں میں موت کا تذکرہ نہیں، دفتروں میں موت کا تذکرہ نہیں، گھروں میں میرے دوستوں موت کا تذکرہ نہیں۔ حتیٰ کہ بات سخت ہے، ناراض نہ ہو جانا، مسجدوں میں بھی آپ موت کا تذکرہ نہیں، بیانوں میں بھی آپ موت کا تذکرہ نہیں، رہنے کے پروگرام ہیں، جانے کی کوئی اسکیم نہیں۔ تو اس لیے موت کو اتنا بولا جائے، موت کو اتنا کھولا جائے، حالات ما بعد الموت کو اتنا بیان کیا جائے۔ فرمایا نا، جو آدمی یہ کہے کہ اللہم بارک لنا فی الموت وفی ما بعد الموت، اللہم بارک لنا فی الموت وفی ما بعد الموت، یہ کہیں بھی مرے گا اللہ اس کو شہادت کی موت نصیب فرمائیں گے۔ تو موت کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، اور اللہ کے راستے میں نکلنے میں جو آج کا رکاوٹ ہے وہ یہ موت کے بعد، موت اور موت کے بعد والی زندگی کے یقین کا نہ ہونا ہے۔ اگر مرنے کا یقین آ جائے اور یہ طے ہو جائے کہ میں نے دنیا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینی ہے، تو پھر چار چھ مہینے کے لیے دنیا چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلنا کیا مشکل ہے۔ Karena ketiga tuan-tuan yang mulia yang perlu kita bercakap, yang mana hari ini kurang sekali tuan-tuan yang mulia kita perkatakan di kalangan kita, iaitu berkaitan dengan perkara, berkaitan dengan maut tuan-tuan yang mulia, bahawa pasti dan pasti kita akan mati. Bahawa Allah Subhanahu wa Taala telah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasai maut. Tidak ada sesiapa yang akan hidup kekal di atas muka bumi tuan-tuan yang mulia. Tidak ada sesiapa yang akan selamat daripada mati. Setiap daripada kita akan merasai mati tuan-tuan yang mulia. Kehidupan ini tidak adalah perkara yang tidak yakin. Bila-bila masa kita boleh meninggal dunia, bila-bila masa kita boleh mati, bila-bila masa kita boleh tinggalkan dunia ini. Tapi tuan-tuan yang mulia, mati adalah satu perkara yang hakikat, satu perkara yang pasti, pasti dan pasti kita akan mati tuan-tuan yang mulia. Tetapi hari ini tuan-tuan yang mulia, apabila seseorang dia berkatakan tentang maut, tentang mati di dalam waktu-waktu tertentu, apabila ada kenduri kendara, apabila tuan-tuan yang mulia ada majlis perkahwinan, majlis kegembiraan dan sebagainya, apabila seseorang bercakap tentang mati tuan-tuan yang mulia, manusia akan rasa bahawa ini satu perkara yang tidak patut dikatakan pada waktu itu. Manusia tidak akan rasa senang dengannya tuan-tuan yang mulia. Kerana apa tuan-tuan yang mulia? Segala perancangan yang dibuat hari ini adalah untuk hidup dalam dunia. Segala usaha yang dijalankan hanya untuk hidup di atas muka bumi. segala susah payah yang di tuan-tuan mulia yang dipikul hanyalah untuk hidup kekal di atas muka bumi ini. Yang mana tuan-tuan mulia, satu perkara yang pasti kita tidak akan hidup kekal di sini. Pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi hanya kerana tipu daya dengan dunia, sebab dunia, kebendaan dunia, tuan-tuan yang mulia. Hari ini kita nak bercakap tentang mati pun tuan-tuan yang mulia, kita takut nak berkatakan. Satu perkara yang patut tuan-tuan mulia sentiasa kita mengingati, sentiasa peringatkan kepada satu sama lain, supaya tuan-tuan mulia kita buat persediaan untuk kehidupan kemudian selepas mati. Nabi tuan-tuan mulia baginda sallallahu alaihi wasallam telah ajar sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa bawa fikir mereka daripada dunia kepada akhirat. Satu sahabat tuan-tuan yang mulia, dia bersama dengan ibunya, dia sedang tanam pokok. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam telah melihatnya. Maka baginda bersabda, "Adakah kamu ingin aku beritahu kepada kamu pokok yang lebih baik daripada ini?" Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ucaplah subhanallah, alhamdulillah, dia akan tumbuhkan satu pokok di dalam syurga bagi kamu yang kekal selama-lamanya." Pokok di dalam dunia ini belum tentu lagi tuan-tuan mulia kita akan dapat manfaat daripadanya. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam telah alihkan pandangan mereka daripada dunia kepada akhirat, daripada hidup kepada mati tuan-tuan yang mulia. Satu orang sahabat, dia lihat dinding dia condong hampir-hampir nak jatuh, dia nak betulkan dinding ni tuan-tuan yang mulia. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam apabila datang beritahu kepada dia, "Tahukah kamu bahawa maut adalah lebih dekat daripada jatuhnya dinding ini? Lebih dekat lagi, lebih hampir lagi. Aku belum pasti lagi apabila ada secawan air di dalam tangan aku, belum tentu lagi aku akan dapat minum cawan itu dan aku takut aku akan mati." Tuan-tuan yang mulia, kematian ini satu perkara yang pasti yang perlu dikatakan setiap hari. Perlu tuan-tuan yang mulia dihidupkan perkataan, percakapan ini. Hari ini tuan-tuan yang mulia, kalau kita pergi tengok bazar kita, pergi tengok tempat perniagaan kita, yang diperkatakan dunia, yang diperkatakan tentang kehidupan di atas muka bumi, tak pernah dikatakan tentang mati. Kalau kita tengok dalam pejabat-pejabat, tak pernah disebut tentang mati, tak pernah diingatkan tentang mati. Sehinggakan tuan-tuan yang mulia, balik ke rumah bersama dengan anak isteri pun tak pernah kita duduk bincang macam mana perancangan kita untuk mati. Macam bagaimana nanti kalau kita mati, apakah perancangan kita, bagaimana persediaan kita untuk kehidupan selepas mati. Apa-apa yang dirancangkan, apa-apa yang difikirkan, apa-apa yang diusahakan, segalanya hanyalah tuan-tuan mulia atas muka bumi sebelum tuan-tuan mulia kehidupan kita sebelum mati. Inilah yang dirancangkan, ini yang difikirkan, ini yang dirisaukan tuan-tuan mulia. Sama ada di pejabat, di tempat perniagaan, di rumah. Dan tuan-tuan mulia, maaf kata beliau, kata maaf bercakap, keraslah perkara ini hari ini, jangankan di luar sana, bahkan di dalam masjid pun tuan-tuan mulia, mati tidak diperkatakan. Tentang maut tidak dipercakapkan antara satu sama lain. Maut tidak dimuzakarahkan. Padahal tuan-tuan mulia, maut adalah satu perkara yang perlu kita bercakap hari-hari. Perlu kita muzakarah satu sama lain. Perlu tuan-tuan mulia kita muraqabah, duduk dan merenung tentang kematian kita, bagaimana keadaan kita selepas mati. Perkara inilah patut kita merenungkan tuan-tuan yang mulia. Nabi SAW, di zaman Nabi SAW, satu sahabat telah meninggal dunia. Maka sahabat-sahabat, Masya Allah, sahabat memang orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang terpuji. Tidak ada manusia yang lebih baik di atas muka bumi selepas Nabi-Nabi dan Rasulullah SAW berbanding dengan sahabat. Maka apabila satu sahabat meninggal dunia, sahabat-sahabat yang lain tuan-tuan mulia, mereka memuji amalan-amalan dia dan kata, "Masya Allah, dialah ahli syurga begini, begini dan sebagainya," tentang derajat-derajat dia di dalam syurga. Baginda, setelah baginda sallallahu alaihi wasallam mendengar, baginda tanya daripada sahabat-sahabat, "Adakah kamu pernah mendengar dia bercakap tentang mati?" Maka sahabat kata, "Wahai Rasulullah, kami tak pernah dengar dia bercakap tentang kematian." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, derajat-derajat yang kamu katakan untuk dia, tak mungkin dia akan sampai kepada derajat tersebut tanpa memikirkan, tanpa bercakap, tanpa muzakarakan mati tuan-tuan yang mulia. Maka perkara maut ni tuan-tuan yang mulia, perkara yang perlu kita perkatakan, perlu kita jadikan sebagai satu percakapan biasa harian kita, supaya tuan-tuan yang mulia, mati ini sentiasa berada di terbayang-bayang di hadapan kita. Dan perancangan kita bukan hanya untuk dunia, bahkan tuan-tuan mulia, perancangan kita sentiasa kita buat perancangan selepas mati, kematian kita. Hazur sallallahu alaihi wasallam ki mehnat ka dusra bada amal jo masjid nabi alaihi salatu wasalam mein har waqt jari rehta tha wo hai taleem o taallum, deen ka seekhna aur sikhana. Ye deen ka seekhna sikhana, pura deen, juzvi deen nahi, sirf ibadat ki baat nahi, عبادات کا درجہ تو پورے دین میں 25% ہے، 75% دین تو عبادات کے علاوہ ہے۔ ہم پہلے تو دین کی بات ہی نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو صرف عبادات کی بات، حالانکہ عبادات سے آگے تو معاملات ہیں، لین دین ہے، رہن سہن ہے، ہماری معاشرت ہے، قضاء ہے، عدل و انصاف ہے۔ ہمارا دین تو مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں تو کھانے سونے کے آداب بتائے گئے ہیں، وضو و سجدے کے آداب بتائے گئے ہیں، زندگی کا کوئی کونا، زندگی کا کوئی گوشہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ادھورا نہیں چھوڑا جس کے بارے میں ہمیں ہدایات نہ دی ہوں، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، اور مرنے کے بعد قبر تک، اور قبر کے اندر کیا پوچھا جائے گا، کیا سوال، کیا جواب، اور قیامت میں کیا ہوگا، کون سی بات ہے جس کے بارے میں رہنمائی نہیں دی۔ تو دعوت دینی ہے پورے دین کی، اور سیکھنا ہے پورے دین کو، سکھانا ہے پورے دین کو، پھیلانا ہے پورے دین کو۔ تو ہم پورے دین کی نیت کریں، سارا دین ساری دنیا میں، مکمل دین قیامت تک آنے والے انسانوں میں، زمانہ محنت ہمارا آپ کا قیامت تک کا، اور میدان محنت سارا جہان، اور ہدف ہمارا سارا دین۔ یہ نہیں کہ بس لوگوں کو نمازی بنانا ہے، لوگوں کو فلانا بنانا ہے، بھائی لوگوں کو دیندار بنانا ہے۔ سارا دین ان کی زندگی میں ہوگا 100%، تو پوری 100% کامیابی ملے گی، ادھورے دین پر پوری کامیابی نہیں ملے گی۔ تو دوسری محنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تعلم، دین کا سیکھنا سکھانا، فضائل کا، اس کے لیے گھروں کے اندر تعلیم کے حلقے، مسجدوں کے اندر تعلیم کے حلقے، فضائل سن سن کر آدمی کے اندر دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، اور مسائل کا سیکھنا، اس عمل کو کرنا کیسے ہے، فرض نماز کی ادائیگی کیسے ہوگی، نماز باطل کیسے ہوگی، وضو کیسے خراب ہوگا، حج کیسے صحیح ہوگا، دین کے ہر عمل کو سیکھنا، اس کا باقاعدہ اہتمام کیا جائے۔ Totuuden mukaan olen pettänyt tällä muistava Ginnas sallallahu alaihi wasallam sepertimän tällaisi terangkan tadi adalah da'wah tuntunen mukaan. Dan amalan yang kedua dalam usaha bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ta'lim dan ta'allum tuntunen mukaan. Belajar dan mengajar. Bercakap tuntunen mukaan pertama tadi bercakap tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala, fahamkan setiap umat. Dan perkara yang kedua tuntunen mukaan, sibukkan diri kita dengan amalan ta'lim. Amalan ta'alim ni tuan-tuan mula perlu dihidupkan di masjid, perlu dihidupkan di rumah, perlu dihidupkan suasana ta'alim dan ta'alum tuan-tuan yang mulia. Kerana tuan-tuan yang mulia, yang kita diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah agama yang sempurna. Perantaran agama yang sempurna sajalah tuan-tuan yang mulia kita akan dapat kerjaan yang sempurna. Kerana itu tuan-tuan yang mulia, perkara yang kita belajar, perlu kita belajar adalah tuan-tuan yang mulia agama yang sempurna. Kita kena belajar agama yang sempurna yang Allah berikan kepada kita. Agama kita bukanlah hanya setakat ibadat sahaja tuan-tuan yang mulia. Bukan hanya setakat iman sahaja. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala telah tuan-tuan yang mulia telah berikan agama yang sempurna kepada kita, yang mana merangkumi keseluruhan kehidupan kita. Muamalah kita bagaimana, muasyarah kita bagaimana, akhlak kita macam mana, tuan-tuan yang mulia jual beli kita, hutang piutang kita, jiran tetangga kita, dan tuan-tuan yang mulia perniagaan kita, dan setiap urusan dalam kehidupan, siang dan malam kita, tuan-tuan yang mulia bagaimana kerajaan, kuasa pemerintahan kita, bagaimana tuan-tuan yang mulia perniagaan, setiap sudut kehidupan telah diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada mana-mana bahagian kehidupan, tidak ada mana-mana sudut kehidupan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kosong daripada tuan-tuan yang mulia diberi hidayat kepada kita, diberi petunjuk kepada kita, diajak kepada kita. Jadi setiap sesuatu dalam kehidupan, sehinggakan daripada tuan-tuan yang mulia nak masuk tandas pun baginda telah ajar kepada kita bagaimana kita nak sempurnakan hajat kita. Baginda telah ajar bagaimana cara kita nak makan, bagaimana cara kita minum, bagaimana cara kita berpakaian. Setiap perkara telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita belajar adalah agama yang sempurna. Bagaimana perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, dalam apa-apa urusan yang kita menceburi, dalam apa-apa bidang yang kita ceburi diri kita, kita perlu belajar tuan-tuan yang mulia. Jadi yang perlu kita belajar adalah agama yang sempurna, dan perlu kita dakwakan juga tuan-tuan yang mulia agama yang sempurna, dan yang perlu kita bawa umat adalah kepada agama yang sempurna. Kita kena ajak seluruh umat kepada agama yang sempurna, kerana dengan agama yang sempurna sajalah Allah Subhanahu wa taala akan beri kejayaan yang sempurna kepada umat, kepada kita dan kepada seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang mulia, untuk perkara inilah amalan ta'lim diberikan kepada umat, supaya umat hidupkan amalan-amalan ta'lim. Hidupkan amalan ta'lim di masjid, hidupkan amalan ta'lim di rumah, dan tuan-tuan yang mulia belajar masail melalui Ta'lim fadail, kita dapat meyakini kepada janji Allah, kita dapat meyakini kepada tuan-tuan mulia, kita dapat mengetahui dan meyakini janji-janji Allah di atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan mulia, perantaraan ta'lim masail, belajar masail bagaimana cara kita nak sembahyang, bagaimana cara kita nak menunaikan fardu, perkara-perkara yang wajib, bagaimana cara seseorang dia mengambil wudu, apakah yang akan membatalkan wudu kita, apakah yang akan membatalkan sembahyang kita, dan macam mana kita nak sahihkan haji kita, betulkan haji kita. Maknanya setiap perkara dalam agama perlu dibelajar, telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlu belajar masail-masailnya daripada alim ulama tuan-tuan yang mulia. Dan agama yang sempurna perantaran amalan ta'lim inilah usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah atas ta'lim, adalah ta'lim tuan-tuan yang mulia. Bahagian kedua dalam usaha baginda sallallahu alaihi wasallam adalah ta'lim dan ta'allum, yang perlu kita sibukkan diri kita dan ajak seluruh umat kepada amalan tersebut. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت کا تیسرا عمل ذکر و عبادت ہے، قرآن پاک کی تلاوت، اللہ پاک کی یاد، اپنے گناہوں پر استغفار، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر درود. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں. یہ وہ وظیفہ ہے جو خود خدا کرتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اپنی نمازوں کو بہتر بنانے کے لیے ہم محنت کریں، نمازیں جاندار ہوں، شاندار ہوں. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایسی نمازیں پڑھتے تھے کہ ایک صاحب اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، گھر میں آگ لگ گئی. گھر والوں کے شور مچانے پر لوگ اکٹھے ہوئے، آگ کو بجھایا، یہ آرام سے نماز پڑھتے رہے. فارغ ہو کر پوچھا یہ شور کیسا تھا، یہ لوگ کیسے اکٹھے ہوئے؟ تو گھر والی نے کہا گھر کو آگ لگ گئی، تمہیں پتہ بھی نہ چلا. فرمایا آخرت کی آگ نے مجھے دنیا کی آگ سے غافل رکھا. اچھا وقت تھوڑا ہے جی، پرچہ آ گیا، اس لیے ہم مختصر کر رہے ہیں. آپ بھی ذرا میرے پر یہ وقت کی تلوار جو لٹکا دیتے ہیں ذرا مختصر کر لیں. بس تیسرا عمل یہ ہے، قرآن پاک کا اہتمام کریں، مسنون دعائیں پڑھیں. مولانا سعد صاحب فرماتے ہیں کہ مسنون دعائیں مقبول دعائیں ہیں، انہوں نے قبولیت کا راستہ دیکھا ہوا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کی دعائیں بتائی ہیں، ان کو سیکھیں، یاد کریں، سکھائیں ان کو. ہمارے ہر عمل میں تادیہ ہے، متعدی پن ہے، کرنا ہے، کرانا ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے. جی تو اللہ سبحانہ و تعالی amalan yang ketiga daripada usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah zikir dan ibadat. Dalam zikir ni tuan-tuan yang mulia, kita kena beristighfar atas dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kena menangisi dosa-dosa kita. Banyak kesilapan kekurangan kita yang perlu kita menangisi, sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala hari-hari. Dan tuan-tuan yang mulia, berzikir kepada Allah, mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah yang maha suci tuan-tuan yang mulia. Begitu juga tuan-tuan yang mulia, salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam hari-hari ini tuan-tuan yang mulia satu wazifah, satu wirid yang mana diwirid oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mafhumnya tuan-tuan yang mulia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sendiri dan para malaikatnya bersalawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu bersalawat ke atas salawat dan salam ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kena banyak salawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam setiap masa dan keadaan, mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan mulia, baca Quran setiap hari, baca Quran. Dan tuan-tuan yang mulia, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan baca dan jaga doa-doa masnunah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk setiap masa dan keadaan tuan-tuan yang mulia. Dan bersama dengan ini tuan-tuan yang mulia, kita kena berakhlak mulia, bergaul dengan manusia dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, buat muasyarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan yang mulia, bersihkan muamalat kita, muasyarah kita, dan tuan-tuan yang mulia, berlaku baik kepada manusia perantaran akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi ajak kepada kita, macam itulah tuan-tuan yang mulia, kita buat muamalah, muasyarah, dan tuan-tuan yang mulia hidup di kalangan manusia. Hazur Pak sallallahu alaihi wasallam ki mehnat mubarak ka chautha amal khidmat hai, insano ke sath husn e suluk hai, اچھے رویے ہیں، اچھے معاملات ہیں، دین دنیا کے اندر پھیلا ہے اس چوتھے عمل کی محنت سے، دعوت دینا اپنی جگہ، تعلیم کرنا اپنی جگہ، ذکر و عبادت اپنی جگہ، لیکن حسن معاملات، اچھے رویے، انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک، امام الانبیاء فرماتے ہیں تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، جنت تیرے باپ، تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے، تو چاہے تو اس کی خدمت کر، یہ دروازہ اپنے لیے کھلا رکھ، اور جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور فرمایا جب بھی جبرائیل آئے مجھے ہمسائے کے حقوق کی تاکید فرمائی، انسان بن کے رہنا، دوسروں کے کام آنا، اشار کرنا، ہمدردی کرنا، خیرخواہی کرنا، سارے صحابہ سب کے خادم تھے، ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے اگر مدینے کی آبادی 10,000 فرض کی جائے اس زمانے میں کہ 10,000 کی آبادی تو 9,999 آدمی ایک کے خادم، اور وہ ایک سب کا خادم، تو خدمت بہت بڑا عمل ہے، اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دین کے پھیلانے کا یہ ہتھیار ہے، دشمن کی بھی آپ خدمت کریں گے وہ آپ کا دوست بن جائے گا، وہ آپ سے محبت کرنے والا بن جائے گا، اس سے جوڑ ہوگا، اس سے محبت ہوگی، اس کی وجہ سے لوگ دین کی طرف آئیں گے، اور یہ ہماری کوئی لوگوں کو دین کی طرف لانے کی پالیسی نہیں ہے، اخلاق اور محبت اور ہمدردی اور خدمت، یہ اللہ پاک کا ہمیں حکم ہے، ایسا کرو، وہ تو کافروں کو بھی کھانے کھلاتے تھے، اور فرماتے تھے ہم تم سے کچھ چاہتے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے یہ کر رہے ہیں، تو ہم اس بات کو بھی رواج دیں، خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کی خدمت کی، بے شمار واقعات ہیں، ابھی وقت نہیں ہے کہ میں کوئی واقعہ عرض کروں، مجبوری ہے، اس لیے مہربانی یہ ہے کہ خود سیکھیں، سکھائیں خدمت کیا ہوتی ہے، خدمت کا کیا نفع ہے، خدمت کیسے کی جاتی ہے، آج بہت سارے مسائل صرف اپنے بڑے پن کی وجہ سے کہ میں کیوں خدمت کروں، دوسرے میری خدمت کریں، حالانکہ خدمت کرنے سے بڑا پن نصیب ہوتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو چھوٹا بنتا ہے اللہ اسے بڑا بناتے ہیں، اور جو بڑا بنتا ہے اللہ اسے ذلیل کرتے ہیں، تو اس لیے ہم اپنے آپ کو عامی مسلمان سمجھیں، وقال اننی من المسلمین، اور ساری انسانیت کا خصوصاً پوری امت کا ہم اپنے آپ کو خادم سمجھیں۔ عملاً یہ کمپیکٹ daripada usaha نبی صلی اللہ علیہ وسلم adalah خدمت، تو مولیا خدمت، تو مولیا bagaimana kita dapat berlaku baik kepada manusia، dapat berkhidmat kepada manusia، dan تو مولیا tunjukkan buat تو مولیا معاشرہ kita dengan mereka، cara muasyarah yang menenangkan mereka، yang tuan-tuan mulia berikan kebaikan kepada mereka، sentiasa tuan-tuan mulia buat kebaikan kepada manusia، dan tuan-tuan mulia muamalat kita muamalat yang bersih، tuan-tuan yang mulia، kepentingan dakwah dalam agama memang adalah satu perkara yang penting، begitu juga tuan-tuan mulia ta'alim adalah penting، zikir dan ibadat juga adalah penting، tetapi tuan-tuan mulia agama akan tersebar، dan agama telah tersebar di kalangan manusia perantaran akhlak muamalah dan muasyarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muamalah, muasyarah dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perantaraan yang mana tuan-tuan mulia manusia akan berduyun-duyun akan datang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Apabila melihat muamalah mereka yang bersih, yang suci tuan-tuan mulia, bila lihat muasyarah mereka yang sentiasa korbankan diri mereka, keinginan mereka, kemahuan mereka di atas kemahuan untuk tuan-tuan boleh kemahuan orang lain, tuan-tuan boleh inilah menjadi sebab mereka tertarik kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita kena buat akhlak kita, muamalat kita, muasyarah seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ajar tuan-tuan yang mulia. Dan maksud tujuan tuan-tuan yang mulia akhlak yang mulia, makhluk dan tuan-tuan yang mulia, bukan kita akan berlaku baik kepada manusia ini kerana tuan-tuan yang mulia kita nakkan mereka masuk dalam agama, bukan maksud ini tuan-tuan yang mulia, tapi berlaku baik kepada manusia dan tuan-tuan yang mulia akhlak yang mulia dan tuan-tuan yang mulia muasyarat dan muamalat yang baik adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Memang kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala buat begitu. Bukan tujuan kita tuan-tuan yang mulia, sasaran kita ataupun polisi kita buat akhlak baik ini kerana kita nak tarik orang kepada agama. Tidak tuan-tuan mulia, memang inilah perintah Allah untuk kita hidup. Orang tertarik ataupun orang tidak tertarik, orang datang ataupun orang tidak datang, memang inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan mulia, Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang terbaik di kalangan kaum mahfumnya, yang terbaik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik kepada keluarga dia, kepada ahli keluarga dia. Dan aku ialah, akulah yang paling baik di kalangan kamu kerana akulah yang paling baik kepada keluarga, ahli keluarga aku. Dan tuan-tuan mulia, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Jibril telah datang dan dia telah menekan tentang hak jiran sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, mahfumnya, aku takut dia akan dijadikan pembahagian, mempunyai bahagian dalam harta pewarisan, tuan-tuan yang mulia. Dia dijadikan orang yang mempunyai hak di atas harta pewarisan, tuan-tuan yang mulia. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk buat baik dengan manusia, apa akhlak mulia kepada manusia. Seseorang tuan-tuan yang mulia, bapa dia dikatakan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayah kamu adalah pintu syurga kamu. Jika kamu ingin, jagalah dia dan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala melalui pintu tersebut. Jika kamu tidak, kamu akan sia-siakan dia. Dan syurga adalah di bawah tapak kaki ibu kamu. Dan tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita agama yang sempurna dan perantaran amalan-amalan dakwah inilah tuan-tuan mulia. Dakwah, talim, ta'alum, zikir, ibadat dan khidmat inilah Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan agama dalam kehidupan. Tuan-tuan mulia, masa tidak mengizinkan, kalau tidak saya akan beritahu kepada tuan-tuan banyak peristiwa-peristiwa kehidupan dalam kehidupan sejarah sahabat-sahabat, bagaimana mereka telah buat pengorbanan, korbankan keinginan mereka atas keinginan orang lain, tuan-tuan mulia. Allah jalla shanuhu ke raaste mein nikal kar in amal ki mashq ki jati hai, daawat ki, talim o ta'allum ki, zikr o ibadat ki aur khidmat ki. Hum America gaye hue the jamaat mein, wahan ke kuch muqami hamare sath waqt laga rahe the, to unhone jab hamara aapas ka jamaat walon ka ek dusre ke sath aur unke sath mamla dekha, husne sulook dekha, to ek naujawan Daud nami kehne laga, ye jo aap aapas mein pyar mohabbat karte hain, husne sulook karte hain, ye haqeeqat hai ya drama hai? To maine kaha, bhai hum Pakistan se yahan drama karne aaye hain, ye hamara deen hai, ye hamare nabi alaihi salatu wasalam ki taleem hai, ye hamara akhlaq hai. Hum har dusre ko apne se behtar samajhte hain, har dusre ki izzat karte hain, hum apne aap ko ummat ka, insaniyat ka khadim samajhte hain. To ye char amal maine arz kiye hain rasool e pak sallallahu alaihi wasallam ki mehnat ke, ye charon karne wale hum ban jaye to huzur sallallahu alaihi wasallam ki mehnat ke mehnati ban jayenge. इन चारों अमलों की मशक के लिए, इनको सीखने के लिए चार चार महीने की दरख्वास्त है सब भाइयों से, अल्लाह के लिए इन अमाल को सीखने के लिए. यह हमारी जरूरत भी है, हमारी जिम्मेदारी भी है. अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा और हमारे बाद अब कोई उम्मत नहीं आएगी. यह आखिरी उम्मत है, आखिरी नबी की आखिरी उम्मत, आलमी नबी की आलमी उम्मत. तो सारा दीन लाना है, सारी दुनिया में लाना है, कयामत तक आने वाले इंसानों में लाना है. उसके लिए हथियार दावत है, उसके लिए हथियार तालीम और तालम है, उसके लिए जरिया जो है जिक्र और इबादत है, और उसके लिए जरिया खिदमत है. और ये अमाल हमें करने नहीं आते, हमें इन अमाल को करते हुए झिझक महसूस होती है. हम तो मुसलमान को सलाम करते हुए भी घबराते हैं, हालांकि सलाम तो मुसलमान की पहचान है और ये तो बेहतरीन तहिया है. इसको आम करना चाहिए, इख्तलात को आम करना चाहिए, लोगों से मिलना जुलना बढ़ाना चाहिए. और इस मेहनत के अंदर तादिया है, इस मेहनत को आम करना चाहिए. औरतें इसमें लगें, मर्द इसमें लगें, बच्चे इसमें लगें, बूढ़े इसमें लगें. ये उम्मत के हर फर्द का काम है, उम्मत का कोई फर्द इससे मुस्तस्ना नहीं है. करेंगे दीन आएगा, कामयाबी मिलेगी, दुनिया मिले बनेगी, आखरत बनेगी, अल्लाह राजी होगा, दोनों जहान के अंदर सुरखरू हो जाएंगे. Ditonton ini mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, jika sahabat bilang, jikalah sebagai contoh bilangan sahabat di Madinah Munawwarah dikatakan sebagai contoh, kalaulah mereka 10,000 orang, maka daripada 10,000 ni tuan-tuan mulia, 9,999 akan menganggap diri mereka sebagai khadim kepada seorang, dan seorang ini akan menganggap dirinya sebagai khadim kepada semua 9,999 orang, tuan-tuan mulia. Maknanya mereka sentiasa menganggap dirinya sebagai satu orang yang rendah di hadapan orang lain, tawaduk di hadapan orang lain, merendahkan diri di hadapan orang lain. Tuan-tuan yang mulia, amalan-amalan Nabi SAW dalam usaha baginda adalah tuan-tuan yang mulia perantaran tarik manusia dan tuan-tuan yang mulia menyebarkan hidayah di kalangan manusia. Bawa manusia, hidupkan agama tuan-tuan yang mulia, agama akan hidup apabila dihidupkan empat-empat amal ini. Dakwah dihidupkan, ta'lim ta'alum dihidupkan, zikir dan ibadat dihidupkan, muamalat, muasyarat dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dihidupkan, maka tuan-tuan yang mulia, inilah perantaraan untuk agama datang dalam kehidupan manusia. Agama akan hidup perantaraan usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan yang mulia, untuk belajar empat amal dakwah ini, dakwah, ta'lim, ta'lum, zikir, ibadat dan khidmat, empat amalan ini perlu kita tuan-tuan yang mulia latih keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, belajar amal-amal ini tuan-tuan mulia. Semasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, amalan inilah akan dibelajar. Kata beliau, sekali kami pernah keluar di Amerika, semasa berada dalam jemaah ini tuan-tuan yang mulia, orang-orang sana dilihat muamalah kita antara satu sama lain, kasih sayang kita, hubungan kita, satu hati kita, maka mereka terkesan. Sehingga kan ada satu orang namanya Daud, dia tanya daripada kami, adakah ya apa-apa yang hubungan kamu yang kami lihat, kasih sayang yang kami lihat, hubungan kamu yang kamu ambil berat antara satu sama lain, adakah ini satu perkara yang benar ataupun kamu berpura-pura? Adakah ini satu drama? Adakah ini satu wayang? Kamu hanya nak wayangkan kepada kami? Kata beliau, inilah akhlak yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Inilah kehidupan yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kepada umat ini tuan-tuan yang mulia. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila umat ini akan bawa kehidupan Nabi dalam diri mereka, apabila kita akan hidupkan amalan-amalan ini, maka tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala akan tayangkan agama kepada orang-orang lain. Orang-orang lain dengan sendirinya mereka akan tertarik dengan agama, kerana agama ini sangat cantik. Agama ini tuan-tuan yang mulia sangat menarik, dan dia akan menarik hati-hati manusia yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang mulia, untuk perkara inilah kita kena hidupkan dengan susah payah, dengan pengorbanan. Kita kena belajar, kita kena latih amalan-amalan ini semasa keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk belajar perkara inilah tuan-tuan yang mulia, kita diminta keluar 4 bulan dan tuan-tuan mulia lapangkan masa kita buat usaha ini, belajar amal-amal ini, dan tuan-tuan mulia hidupkan amalan-amalan ini di setiap tempat kita. Jadikan amal-amal ini amal umumi tuan-tuan mulia, jadikan amalan-amalan ini untuk semua orang, bukan hanya untuk segelintir manusia, bukan untuk orang-orang tertentu, bukan hanya untuk karkut. Bahkan tuan-tuan yang mulia, usaha ini perlu disebarkan, perlu dilibatkan seluruh umat di dalam amalan-amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tua, orang muda, orang lelaki, orang wanita, kanak-kanak, semua golongan perlu tuan-tuan yang mulia dilibatkan dalam usaha ini. Apabila semua umat terlibat dengan empat amalan, insya-Allah Allah akan hidupkan agama di kalangan seluruh umat. مہربانی فرما کر سارے بھائی اس کام کو اپنا کام بڑھانے کا ارادہ فرمائیں اور چار چار مہینے لگا کر نقد نکلیں سیکھیں اس کام کو اور موت تک کرنے کی نیت کریں. Jadi minta tuan-tuan semua kita niat dan azam, tuan-tuan boleh jadikan kerja ini sebagai kerja kita, dan jadikan maksud kehidupan kita bagaimana kita dapat hidupkan empat amal di tempat kita dan juga keluar dari jalan Allah. Boleh tuan insyaAllah buat amalan-amalan ini sehingga akhir hayat kita insyaAllah. Jadi siapa sedia untuk 4 bulan tunai, bismillah tuan, bangun bismillah tuan, masya Allah. Oh iya bhai, waktu lagaya bagayar yahan se wapas na jaya. Ada masa lagi siapa yang belum lagi bagi nama dan ada keinginan nak keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, belum bentuk jemaah, minta tuan-tuan bangun bagi nama, bismillah tuan, masya Allah. Bismillah tuan, masya Allah. Semoga Allah terima dan mudahkan, masih ada ruang lagi kita boleh bentuk jemaah sebelum bayan hidayat. Bismillah tuan, masya Allah. Bangun tuan, masya Allah, bismillah tuan. Tuan-tuan sila bangun, bergerak, jumpa jemaah tashkil kita. Bismillah tuan, masya Allah. Bangun tuan, masya Allah. Di sebelah kanan tuan-tuan, bangun tuan, masya Allah. Semoga Allah terima dan mudahkan tuan, masya Allah. Inhone pehle naam ni diye, wa meherbani karein. Yang belum lagi dapat bagi nama, tuan-tuan diminta. Kata beliau, kami minta kepada tuan-tuan, sekarang boleh bagi nama. Bismillah tuan, masya Allah. Allah ke rahasia menikna. Silakan tuan. Allah ke rahasia ki ek subah ya ek syam, dunia wa maafiyah se better hai. اور اللہ پاک کے راستے میں نکلنے والوں کی دعائیں ایسے قبول ہوتی ہیں جیسے پہلے زمانے کے نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی تھی. دعاؤں پر اللہ آپ کے کام بنائے گا. اللہ پر اعتماد کریں, بھروسہ کریں, گھر کی بجائے اللہ کے راستے کی طرف رخ کریں. نکلے اللہ کے راستے میں. Bagi atau sepetang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada dunia dan sisinya. Tuan-tuan yang mulia, doa-doa orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana Allah terima doa-doa di nabi-nabi di kalangan Bani Israel tuan-tuan yang mulia. Seperti doa-doa nabi-nabi, Allah akan terima doa kita tuan-tuan yang mulia. Jadi daripada kita balik kepada rumah, balik kepada pejabat, balik kepada perniagaan, tempat kita tuan-tuan yang mulia, kita keluar di jalan Allah dan minta tuan-tuan mulia doa, menjadi orang yang doanya diterima oleh Allah, Allah akan selesaikan segala masalah kita tuan-tuan mulia. Bismillah tuan, Masya Allah. Siapa saja tuan, Bismillah. Masya Allah. Silakan tuan, Masya Allah. Jaga-jaga naam likhne wale saathi khade hain, niyatein kare, irade kare, naam likhwaen. Masya Allah. Ramai jemaat tashkil kita berdiri di banyak tempat tuan, Masya Allah. Minta tuan-tuan bangun bagi nama. Masya Allah. Berikan nama kepada mereka, jemaat tashkil yang paling dekat, tuan-tuan bagi nama kepada mereka. Silakan tuan, Masya Allah. Bismillah tuan. Masya Allah, Masya Allah. Lagi tuan, Bismillah tuan, Masya Allah. Semoga Allah terima dan mudahkan tuan, Masya Allah. Tak tahu, kita pun tak tahu tuan-tuan mulia, sampai mana, sampai bila kehidupan kita. Sampai mana kita akan hidup tuan-tuan mulia. Tak tahu, hari ini kita mati, besok kita mati, ataupun setahun, dua tahun. Kita belum tentu lagi tuan-tuan mulia. Bismillah tuan, masa yang kita ada inilah tuan-tuan mulia sebenarnya peluang yang Allah berikan sebelum kita mati. Inilah peluang yang kita boleh gunakan. Inilah masa yang kita boleh gunakan tuan, Masya Allah. Bismillah tuan, bangun, silakan tuan, Bismillah. Lagi tuan, Masya Allah. Jika kita letakkan tuan-tuan mulia keperluan kita di akhirat, di hadapan kita, mudah kita keluar dari Allah. Tapi tuan-tuan mulia, kalau kita letakkan masalah dunia di hadapan kita, memang susah kita nak keluar dari Allah. Letakkan kehidupan akhirat di hadapan kita. Masalah kubur, masalah mahsyar. Kehidupan dalam kubur beribu-ribu tahun. Kehidupan di mahsyar 50,000 tahun. Kehidupan dunia ni berapa tahun saja tuan-tuan mulia. Itu pun tak tentu tuan. Bismillah tuan. Bismillah. Moga zindagi mein dobara fir kab naseeb hoga. Bila kita akan dapat lagi peluang begini tuan-tuan mulia dalam kehidupan? Belum pasti lagi kita akan dapat peluang macam ni. Hum is mauke se faida utha le. Inilah peluang yang perlu kita ambil manfaat daripada dunia. Is kaam ko apna kaam banane ka irada kin bhaiyon ne kiya? Siapa yang telah niat dan azam untuk jadikan kerja ini sebagai kerja dia? Siapa dia tuan? Masya Allah. Yang telah azam dan niat jadikan kerja ini sebagai kerja. Acha, Masya Allah. Saat khada karne se kaam apna kaam ban jayega ya is par kuch lagana padega? Tuan-tuan yang mulia, apabila kita mengangkat tangan, adakah selesai kerja kita ataupun perlu buat sesuatu selepas angkat tangan? Ya irada, ya faisla bahut mubarak hai, lekin kuch bayana to de do. Kata beliau tuan-tuan mulia, sangat diberkati oleh Allah niat tuan-tuan, keinginan tuan-tuan dan tuan-tuan mulia, keazaman tuan-tuan sangat diberkati oleh Allah, tetapi sebagai tuan-tuan mulia tanda penerimaan, berilah sesuatu sedikit. Sedikit pun tuan-tuan mulia, kita bagilah sedikit masa di jalan Allah. Cille-cille ka irada karo. Paling kurang tuan-tuan mulia 40 hari kita keluar di jalan Allah. Bangun tuan, Bismillah. Masya Allah. Bismillah tuan. Bagi azam nak keluar dari Allah ni 40 hari tuan. Bismillah. Kian nama baik kan? Ihsan baik. Semoga Allah terima dan mudahkan. Allah kubur kan baik. Lagi-lagi tuan, Masya Allah. Lagi tuan, Masya Allah. Bismillah tuan. Ji. Jemaat. Lagi-lagi tuan, Bismillah tuan. Masya Allah. Ashraf. Semoga Allah terima dan mudahkan. Lagi tuan, Bismillah tuan. Masya Allah. Siapa lagi tuan? Bismillah tuan. Gerak-gerakkan satu sama lain, tashkil satu sama lain, sediakan tuan, Masya Allah. Tashkil satu sama lain, sediakan, Masya Allah. Sediakan kawan kita sebelah kita, kanan kiri kita, depan belakang kita, kita sediakan untuk bagi nama. Masya Allah. Bismillah tuan. Har saathi kuch na kuch waqt laga kar jaye. Kehte hain ilm jo hai amal ke liye awaz deta hai. اگر آدمی اپنے علم پر عمل کر لے تو وہ علم باقی رہتا ہے ورنہ وہ علم بھی جلا جاتا ہے اب یہ ذہن بنا ہے لوہا گرم ہوا ہے اگر اس سے فائدہ اٹھائیں گے اللہ کے راستے میں نکل جائیں گے اللہ کے کام کے بن جائیں گے دین کے کام کے بن جائیں گے ورنہ کچھ عرصے کے بعد یہ جذبات ٹھنڈے ہو گئے کہانی ختم ہو جائے گی تنتنے مولیا sekarang ini alhamdulillah Allah Subhanahu taala telah bina fikir kita. Kita dapat duduk dalam majlis-majlis ini tuan-tuan yang mulia, kita dapat satu ilmu, satu pengetahuan bahawa penting sekali kita keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan ada keinginan dalam hati kita. Jangankan ada seorang pun yang balik daripada sini tanpa keluar dari jalan Allah walaupun masa yang sedikit tuan-tuan yang mulia. Setiap daripada kita perlulah keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala, tak kiralah berapa banyak masa dia ada, tapi perlu kita keluar daripada sini di jalan Allah barulah kita pulang ke rumah. Kerana tuan-tuan yang mulia, ilmu akan tuan-tuan mulia dia akan mengajak kepada amalan. Dan apabila tuan-tuan mulia ilmu diamalkan, barulah tuan-tuan mulia ilmu akan menjadi mantap. Ilmu itu akan jadi kekal dalam hati kita. Tapi apabila sesuatu ilmu kita mendapat dan kita tidak amalkan ilmu itu, tuan-tuan mulia, akan dicabut keluar daripada hati kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu itu akan hilang, tuan-tuan mulia, bila ilmu tidak diamalkan. Sebab itu, tuan-tuan mulia, sekarang kita dah faham, dah tahu bahawa penting kita keluar dari jalan Allah, tetapi ada halangan-halangan di kanan, kiri, belakang, depan kita, kita tengok, tuan-tuan mulia, masalah ini, masalah itu dan sebagainya, menjadi sebab kita tak boleh nak keluar sekarang, tuan-tuan mulia. Jadi, tuan-tuan mulia, sekarang kita azam, paling tidak sedikit, sebanyak mana kita ada, sebanyak mana kita boleh keluar, kita bangun, kita bagi azam, dan sekurang-kurangnya kita amalkan apa yang kita telah belajar. Bangun, tuan, bismillah, tuan, Masya Allah. آپ اپنے جذبے سے بولو کتنا کتنا وقت دے سکتے ہو, کچھ نہ کچھ دو ضرور, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کی طرف سے مانگا جا رہا ہے. Tuan-tuan mulia, tuan-tuan bagilah seberapa banyak masa yang tuan boleh bagi. Kita tak minta tuan-tuan bagi lebih daripada kemampuan tuan-tuan. Berapa banyak kita mampu, kita bagi masa itu, Masya Allah. Tapi jangan tinggal seorang pun yang tak bagi masa untuk keluar dari jalan Allah. Bangun tuan, bismillah, Masya Allah. Bismillah tuan, bangun, Masya Allah. Lagi tuan, Masya Allah, bismillah tuan. Masya Allah, Masya Allah. Lagi-lagi tuan, Masya Allah. Bolo bhai, bolo, himmat karo. Masya Allah, beranikan diri kita, tuan-tuan mulia, kerana agama Allah, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah akan pelihara kita, Allah akan jaga kita. Bismillah tuan. Siapa lagi tuan, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Lagi tuan, bismillah tuan, Masya Allah. Masya Allah. Lagi tuan. Masya Allah. Lagi tuan, Masya Allah. Bismillah tuan.